biarkan hujan basahi bumi, basahi semua mimpi yang pernah mati. Biarkan berkembang, tumbuh dan bersemi semua bunga-bunga negeriku ini. Dinginnya hujan sadarkan kita, terlalu lama kita telah terpenjara. Diam tak berdaya, terbakar mentari, hingga tak mampu teriakkan kata. Derasnya hujan, dendamkan harapan, hadirkan indahnya satu perubahan. Karena negeriku, kau tetap negeriku, dan ku jaga selalu agar ragu tak jemu. Sudah saatnya bangun dari semua mimpimu, sudah saatnya berdiri tak sendiri, sudah saatnya ku coba mulai berbaik. Jangan tumpu keinginan dan simpan di hati. Biarkan hujan basahi bumi, biarkan negeri tercintaku bernyanyi.